السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين para jamaahku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi, masih berbicara tentang makhluk terbesar yaitu arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ulangi pembacaan hadis datangnya dari sahabat Abu Hurairah qala haddatsana Ibrahim ibn Mundhir. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. قال حدثنا إبراهيم ابن منذر, kami telah diceritakan oleh Ibrahim ibn Munzir. Qala haddatsani Muhammad ibn Fulayh, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulayh. Qala haddatsana Abi, itu Fulayh. Qala haddatsani Hilal, aku telah diceritakan oleh Hilal. An Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar at-Tabi'i. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man amana billahi wa rasulih, siapa yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ingat ini adalah asas pondasi dalam beramal. Sebab ingat, amalan tidak diterima oleh Allah tanpa ikhlas, inilah iman kepada Allah. Dan amalan tidak diterima tanpa mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah dia al-iman bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ghafir ayat 40, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh yang di atas sunnah, ya, wa may ya'mal minas salihat, siapa yang beramal saleh, ingat syaratnya amal saleh, itulah dia di atas sunnah, min dzakarin aw untha, laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, dia bertauhid, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk ke dalam jannah Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam suratul Anbiya ayat 94 Allah katakan wa may ya'mal minas salihat, siapa yang beramal saleh. Ingat, amal saleh ini kaitannya iman kepada Rasul. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Ini kaitannya dengan apa? Iman kepada Allah. Fala kufrana li sa'yi, amalannya tidak akan disia-siakan. Maka ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Allah perintahkan aku memerangi manusia ini sampai mereka bersaksi, yaitu sampai mereka bertauhid, wa anni rasulullah, sampai dia mengikrarkan Rasul sebagai utusan Allah, sampai dia berittiba, baru tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengimani Allah azza wa jalla termasuk di dalamnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya al-ittiba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa aqamas shalah, siapa yang beriman kepada Allah Rasulnya kemudian mendirikan as-salat. Tentu yang namanya mendirikan salat melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka urusan salat, apa kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini enggak sembarangan salat ini para jemaah. Jangan asal salat. Karena orang berkomentar sekarang apa katanya? Ya, orang salat jangan lagi diomongin katanya. Diluruskan ini dikatakan bid'ah, ini enggak sunnah. Yang salah itu yang enggak salat katanya. Ya, yang enggak salat juga salah, yang salatnya salah juga salah. Bahkan lebih salah. Kenapa? Ibadah itu ada standar. Ada standar. Baik. Lihat, sahabat disebut dalam hadis al-musi' salatah, yang salah salatnya sampai 3 kali dia datang ke Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Hai sahabatku, kembali kamu, ulangi salatmu, tadi kamu tidak salat. Padahal dia sudah salat. Nah. Jadi yang salah salatnya lebih fatal lagi. Kenapa? Udah capek, enggak dapat apa-apa. Masih mending enggak kerja kan? Ini udah kerja enggak dapat apa-apa lagi. Baik. Yang ketiga, wasoma ramadhana. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Rasulnya, ini isinya syahadatain. Kemudian wa aqamas shalah, mendirikan salat, rukun Islam yang kedua, wa shoma ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan yang sesaat lagi. Bulan apa sekarang? Rabiul Tsani. Afwan, Jumadatsani. Kalau sudah Jumadatsani, Rajab. Kalau sudah Rajab, Syaban. Apalagi terus kita isi dengan menuntut ilmu, tidak ada rasanya para jemaah. Waktu ini cepat berjalan. Tapi kalau antum jual anggur, nganggur, ya, jual anggur cap momot. Ya, kalau sudah nganggur ya udah. Waktu ini apa? Lama sekali. Subhanallah. Tapi kalau diisi terus dengan ilmu, cepat para jemaah. Cepat. Ya. Sama Ramadan, puasa pula pada bulan Ramadan. Ingat, as-siyam secara bahasa al-imsak, menahan diri. Kemudian secara syarak, ya, al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di sini tidak disebutkan haji. Ya, disebutkan hanya apa? Syahadatain, kemudian salat, kemudian puasa. Tidak disebutkan di sini, tapi riwayat yang lain menyebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Baik. Maksud dari hadis ini tentunya siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bertauhid, beriman kepada Rasulnya, ittiba', ya, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar, dibarengi dengan melaksanakan syariat yang zahir. Apa syariat yang zahir? Salat, puasa dan yang lainnya. Di samping itu dia melaksanakan syariat yang lain, ya, berupa amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dilaksanakan semuanya ini, disebutkan di sini, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memasukkan hambanya ke dalam apa? Surga. Lihat dalam hadis Mu'ad, Nabi SAW mengatakan apa? Wahakullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Kewajiban hamba kepada Allah mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Sebaliknya, wahakul ibadi ala Allah, hak hamba yang akan diberikan oleh siapa? Allah. Kita di sini bukan mengatakan kewajiban Allah, karena Allah enggak ada yang mewajibkannya. Kalau Allah mewajibkan kita, iya. Tapi Allah diwajibkan enggak ada. Kalau dia mewajibkan dirinya, enggak ada masalah. Contoh dalam surah Al-An'am ayat 54, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabbmu mewajibkan dirinya untuk memberi rahmat. Kalau Allah mewajibkan dirinya, enggak ada masalah. Tapi kalau hamba mewajibkan Allah, enggak ada. Yang sebaliknya ada, Allah mewajibkan apa? Hamba. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hamba bagi yang bertauhid apa? Alla yu'adziba. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik. Baik. Lalu dikatakan, hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardhihi allati ulida fiha. Entah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang bersolat, yang berpuasa ini dan yang lainnya dari amalan-amalan Islam, entah dia berhijrah di jalan Allah atau dia tinggal di negeri kelahirannya. Ingat apa arti hijrah? Hijrah secara bahasa artinya berpindah atau atar, meninggalkan, itu nama hijrah. Adapun secara syarak, al-intiqal min baladi syirik wal kufri ila baladi Islam, berpindah dari negeri syirik, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan hukum hijrah wajib bagi setiap muslim yang mengkhawatirkan agamanya di tempat tersebut, dia tidak bisa menegakkan agamanya di tempat itu, maka wajib dia pindah. Dan hijrah ini dengan beberapa cara para hadirin. Pertama, dengan niat. Kita bisa berhijrah dengan apa? Niat. Yang kedua, watakunu bil lisan, juga berhijrah dengan lisan. Wabil badan, juga berhijrah dengan apa? Badan. Termasuk berhijrah adalah hijranul ma'asi, meninggalkan maksiat. Di samping meninggalkan negeri kafir, negeri musyrik, menuju negeri iman, seperti para sahabat dan Nabi SAW yang hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, juga ada hijrah itu meninggalkan maksiat, meninggalkan nafsu dan syahwat, meninggalkan akhlak-akhlak buruk dan yang lainnya. Ini juga namanya apa? Hijrah. Maka dalam hadis Nabi alaihi wasallam, wal muhajir man hajara manaha Allahu anhu. Yang namanya orang berhijrah itu yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ingat ya para hadirin. Sekarang ya, kita enggak apa namanya? Kita enggak berhijrah dengan apa? Dengan badan. Contoh, kita sudah hidup di negeri Islam atau di lingkungan tapi orang Islam kan tidak selamat dari dosa. Maka apa hijrahnya? Kita jangan mendekati dosa. Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, Nabi alaihi wasallam katakan, "Wal muhajir man hajara manah Allahu anhu." Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Aw jalasa fi ardhihi allati wulida fiha." Jadi entah dia berhijrah atau dia diam di negeri kelahirannya. Artinya apa? Dia diam di negerinya, bertauhid dan jangan berbuat syirik. Faqalu ya Rasulullah. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalik? Apa perlu kita kasih tahu orang kabar gembira ini? Yang beriman kepada Allah, bertauhid dari atas sunnah, mendirikan sholat, kemudian apa? Berpuasa, dia akan masuk surga. Perlu tidak kita kasih tahu ini? Karena ini kabar gembira dan kemudahan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, yang mana ya tidak perlu harus berangkat hijrah, minimal sudah meninggalkan apa? Maksiat. Kenapa namanya hijrah? Kita akan meninggalkan negeri, kita akan meninggalkan keluarga, kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan kesenangan-kesenangan kita. Itu jarang yang mampu untuk melaksanakannya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala. Nabi alaihi salatu wasallam langsung mengatakan, "Inna fil jannati 100 darajah." Di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Dalam riwayat yang lain para jamaah, Abu Dzar Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, perlukah saya kasih tahu orang kabar gembira ini? Pokoknya bertauhid, ikut Rasul, kemudian sholat, kemudian puasa, ya, tidak perlu hijrah, masuk surga." Mu'adz mengatakan, "Perlu enggak kita kasih tahu orang?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzarin nasa ya'malun." Enggak usah kasih tahu supaya mereka tetap beramal. Supaya tetap beramal. Fa inna fil jannati 100 darajah. Di dalam surga ada berapa? 100 tingkatan. Maka makna dari hadis ini, jangan kasih tahu orang tentang dengan mencukupkan amal yang tadi masuk surga. Ya, tanpa dia harus mengerjakan yang lebih atau mengerjakan atau berpindah menambah yang lebih afdal. Seperti apa ji? Ya. Jadi cukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Tidak perlu mengerjakan yang sunnah. Dan ingat, di dalam surga disebut berapa tingkatan? 100. Ini khusus untuk jihad saja, bukan berarti enggak ada yang lain tingkatannya. Untuk jihad saja berapa? 100 tingkatan. Kenapa? Karena dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan hadisnya sahih, kelak kalau penghafal Quran, apa kata Allah Azza wa Jalla? Iqra' wartaqi. Hai penghafal Quran, baca, naik terus tingkatan. Warattil, sambil baca sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, ya, kedudukanmu adalah akhir terayat, ya, akhir terakhir yang kamu baca di dunia. Nah, antum lihat para jemaah, berapa ayat Quran? 6666 ayat Al-Ikhtilaf. Ya, disebutkan di sini 6236. Ada perbedaan dalam perhitungan. Kalau Al-Fatihah sendiri ada perbedaan. Ada yang mengatakan bismillah ayat, ada yang mengatakan tidak. Ya. Nah, para jemaah, Kalau ayatnya 6236, berarti 6236 tingkatannya. Sementara tadi yang di dalam hadis itu untuk mujahidin berapa? Jauh apa tidak? Ya sangat jauh dong. Ini 6000, itu berapa? 100. Maka ini menunjukkan bahwasanya surga ini enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali siapa? Tingkatannya. Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang tahu. Maka mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga saja dulu. Baik. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan yang 100 tingkatan ini disiapkan bagi orang yang apa kata beliau? Yajuzu an takuna hadzal mih min jumlatid daraj. Bisa maknanya yang 100 ini adalah jumlah tangganya. Ya, jumlah tangganya, bukan jumlah apanya? Bukan jumlah tingkatannya, tetapi apa? Jumlah tangga. Kemudian al-jihad, apa arti jihad? Istifradul wus, mengeluarkan segala tenaga dan usaha fi mudafa'atil adu, dalam menolak musuh. Dan jihad ini salah satu al-durubin, ada tiga jenis. Pertama, melawan musuh yang nyata. Yang kedua, melawan musuh yang tersembunyi, syaitan. Yang ketiga, wa mujahadatin nafs, menundukkan nafsu. Kemudian dikatakan, kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Riwayat At-Tirmidzi mengatakan apa? Ma baina kulli darajatin 100 'am, antara satu tingkat ke tingkat berikutnya 100 tahun. Dalam riwayat yang lain At-Tabrani, ya, 500 'am, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya 500 tahun. Tadi 100 tahun. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada perbedaan antara satu tingkat ke tingkat berikutnya. Ini bergantung kepada cepat dan lambatnya orang jalan. Kalau cepat dia 100 tahun, kalau lambat 500 tahun. Nah, tentu tingkatan surga ini bertingkat-tingkat. Ini kembali kepada apa? Perbedaan amalannya orang-orang beraman segi imannya. Ya, ini sama-sama sholat zuhur 4 rakaat. Apakah sama semua pahalanya yang ikut sholat? Tidak. Bergantung kepada apa? Ikhlasnya, kecintaannya, ya, dan amalan-amalan apa yang dilakukan di dalam sholat itu dari petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah surga, minta apa? Al-firdaus. Baik, apa arti firdaus? Asal dari firdaus al-bustan, kebun. Maka jamaknya al-faradis. Khawatir kita ini nama hotel Paradise ini apa artinya? Apa artinya bahasa apa itu? Apa artinya? Subhanallah. Jadi bukan Arab ngambil sama Inggris, Inggris ngambil sama Arab. Ya, kenapa? Inggris enggak pernah jajah Arab kok. Arab enggak pernah menjajah Inggris, tetapi bahasanya menjajah Inggris. Maka lihat betapa banyak Inggris itu dari ambil dari Arab. Dan ini ya, bahasa terkaya di dunia adalah bahasa Arab. Saya sudah sebutkan berapa 1 jutaan kalau salah itu kosa katanya. 1 jutaan kosa katanya. Ya, kita mendengar ada klub sepak bola Arsenal. Arsenal itu dari mana? Asalnya, apa artinya? Gudang senjata, itu bahasa Arab itu. Jangan kira bahasa Inggris itu. Ya, Gibson. Itu dari Arab, Gibbs. Dan banyak yang lainnya. Ini termasuk nih Paradis. Paradis ini Firdaus asalnya, Paradis. Jelas ini? Ya. Jadi Inggris menyerap dari Arab karena adalah bahasa terkaya di dunia. Jauh perbedaan perbedaan perbendaharaan katanya, Bro. Maka andai kata Inggris yang lebih hebat bahasanya, insyaallah Quran turun bahasa Inggris. Tapi yang paling kaya itu bahasa Arab, maka dengan bahasa Arablah turunnya kitabullah azza wa jalla. Baik. Maka Al-Layth berkata, Al-Firdaus Al-Jannah, artinya adalah taman, kebun yang dipenuhi dengan pepohonan. Nabi SAW katakan, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُهُ فِرْدَوْسِ. Kalau minta kepada Allah, mintalah apa? Al-Firdaus. Kenapa? فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةُ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Karena dia awsatul jannah. Di antara makna awsat itu adalah dia surga yang paling utama. Surga yang paling utama. Sebagian mengatakan dia surga yang paling tinggi. Dan sudah kita sebutkan kelanjutan hadisnya, wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya singgasana Allah. Artinya apa? Kalau dilihat dari susunan makhluk, yang paling atas itu apa? Arasy. Jadi, kalau melihat arasy paling atas, Firdaus ini jadi tengah. Barulah surga yang lain. Tapi kalau dilihat dari susunan surga semata, tanpa melihat arasy, Firdaus itu paling apa? Paling tinggi, paling atas. Lalu Nabi mengatakan, wa minhu tufajjar anharul jannah. Dari Firdaus itulah tufajjar, dialirkan ya sungai-sungai surga. Ibnu Khuzaimah mengatakan, hadis ini menunjukkan arasnya Rabb kita di atas surganya. Dan Allah telah memberitakan, annahu mustawin ala arsy. Dia berada di atas arasy. Fa khaliquna 'alin fawqa 'arsyi, pencipta kita tinggi di atas arasy-Nya. Wa huwa fawqa jannati, dan arasy itu di atas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan dengan sanad beliau dari Abdullah bin Mas'ud, dikatakan antara satu langit ke langit yang lain perjalanan berapa? 500 tahun. Kemudian antara langit dengan bumi juga perjalanan 500 tahun. Antara langit ketujuh ke kursi saja itu 500 tahun. Antara kursi ke air itu 500 tahun. Dan aras itu di atas air, dan di atas aras itulah siapa? Allah. Wa ya'lamu a'malakum, dan Allah Maha tahu perbuatan kalian. Dan ini sangatnya sahih. Maka perhatikan di sini para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fawqahu 'arsyur rahman. Ini menjadi syahid sesuai dengan bab ini, tema ini. Di atasnya surga itu arasnya ar-rahman, disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Dan ini menunjukkan makhluk yang paling atas apa? Arasy. Nah, enggak mungkin lagi ada makhluk di atas itu kecuali Khalik saja. Maka itu sebabnya subbihisma rabbikal a'la. Kenapa dikatakan a'la? Karena dia yang paling atas. Baik. Jadi ketinggian Allah dan bersemayamnya Allah di atas arasy-Nya mujma' alaih. Ini sepakat di kalangan sahabat dan tabi'in dan imam-imam kaum muslimin. Maka tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali man huwa muttaham alal Islam. Orang-orang yang muttaham alal Islam perlu dituduh di dalam Islam yang menyelisihi ini. Atau maghrur bitaklid, atau dia tertipu karena ikut-ikutan orang-orang yang tidak percaya Allah di atas. Karena apa? Masalah ini masalah ijma', sudah sepakat. Maka oleh karena itu dikatakan oleh para ulama kita, ini dalam kitab Naqdut Ta'sis, ya, awwalu man ibtada al-qawl bi anna Allah Ta'ala laysa fawqa al-'arsy fil Islam huwa al-Ja'd ibn Dirham. Orang yang pertama kali mengada-ada keyakinan bahwasanya Allah bukan di atas aras di dalam Islam, dialah Al-Ja'ad ibn Dirham. Ingat kepada jamaah, jangan lupa sejarah. Ya, apa kata ulama kita? Kadzabu 'alaina fasta'anna 'alaihim bitarikh. Mereka berdusta atas nama Islam, maka kita lawan mereka pakai sejarah. Jadi yang pertama kali mengada-ada bahwasanya Allah tidak di atas aras di dalam Islam, siapa? Al-Ja'ad ibn Dirham. Wal-Jahm ibn Safwan. Ditambah siapa? Jahmi? Jahm ibn Safwan. Wasyi'atuhuma. Dan kelompok-kelompoknya. Dan penolong-penolongnya. Wahum inda immatil muslimin. Mereka ini, yang dua ini, di hadapan imam-imam kaum muslimin, min syirari ahli al-ahwa, pengikut hawa nafsu paling jahat. Yang dua ini berjamaah. Ja'ad ibn Dirham. Nah, Ja'ad ibn Dirham dikorban, disembelih oleh Khalid al-Qasri di zaman kekhalifahan beliau. Kemudian juga ya, Al-Jahm bin Safwan ini diputuskan dia untuk disembelih juga. Jadi sebelum dia mengatakan ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak di sini, tidak di sana, dan meniadakan sifat Allah, 40 hari dia bersembunyi di kota Tirmid, dan itu dia tidak pernah melaksanakan sholat. Tiba-tiba muncul pendapatnya, Al-Quran makhluk dan yang lainnya. Maka para ulama salaf mengkafirkan mereka ini. Yang mana tokoh-tokoh lain tidak dikafirkan seperti mereka oleh ulama Islam. Sampai mereka mengatakan apa? Ya, kita bisa membawakan ucapan orang Yahudi, ucapan Nasrani, tetapi kita tidak bisa membawakan ucapan Jahmiyah. Kenapa? Yahudi masih percaya Allah di atas loh. Nasrani masih percaya Allah di mana? Di atas. Kenapa? Masih sisa agama sama Samawi. Tapi mereka ini enggak percaya Allah di atas. Enggak percaya Allah bertempat juga. Ya, dalam bahasa mereka. Ya, karena anggapan mereka ketika dikatakan Aina Allah, di mana Allah, fis sama, ini dianggap Allah bertempat. Padahal ingat ucapannya guru al-Imam al-Bukhari rahimahullah Nu'aim bin Hammad, ya, ma wasafallahu bihi nafsuh laisa bitashbihin. Apa yang Allah sebut tentang dirinya itu bukan penyerupaan. Waman syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Dan barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kafir. Baik. Jadi ulama kita sampai mengatakan apa? Kita bisa membawakan ucapan Yahudi Nasrani, tapi enggak bisa kita bawakan ucapannya Jahmiyah. Dan ini diucapkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Dan para ulama salaf kita mengatakan ittafaqal muslimuna, sepakat kaum muslimin. Wal yahud, Yahudi sepakat. Wan nasara, Nasrani sepakat. Ala anna Allah ta'ala fawqal arsh, Allah di atas arsh. Wa qalatil jahmiyah, adapun Jahmiyah berkata laisallahu fawqal arsh, Allah tidak di atas arsh. Maka yang tidak percaya Allah di atas arsh, ini akidahnya Jahmiyah para jemaah. Dan silakan baca, ya, kalau mau jujur, baca akidah Jahmiyah. Ya, ketika berbicara Jahmiyah, mana di akidahnya? Kemudian Mu'tazilah, mana di akidahnya? Akan nampak ketika berbicara tentang al-firq, kelompok-kelompok, mana yang hak, mana yang batil nampak. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. Hadis ini menerangkan fadlu tauhid, keutamaan tauhid dan keutamaan sunnah. Yang mana apa? Ini adalah syarat dan modal untuk masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Istihbabul bisyarah fid da'wah. Dianjurkan kita memberikan kabar gembira dalam berdakwah. Maka itu sebabnya Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad dan Abu Musa, ya, yassira wa la tu'assira. Hai Mu'ad, Hai Abu Musa, permudah jangan per wa basyira wa la tunaffira. Kasih kabar gembira jangan takuti orang. Baik. Faedah berikutnya. Izamul jannah wa na'imiha. Hadis ini menerangkan besarnya surga dan nikmatnya surga. Bayangkan para jemaah. Khusus untuk mujahid saja berapa tingkat? Itu belum berbicara yang lain. Kemudian dari satu tingkat ke tingkat berikutnya berapa tahun? Ada mengatakan 500, ada mengatakan apa? 100 apa? 100 tahun. Faedah berikutnya. Fadlul jihad fi sabilillah. Hadis ini menerangkan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya. Hadis ini mengajarkan kita, membimbing kita minta surga tidak boleh nanggung-nanggung. Harus apa? Minta sekali-kali yang paling tinggi. Idza saltumullah, kalau minta kepada Allah berdoa, fas'aluhu firdaus, minta apa? Al-firdaus. Ya. Dan tidak perlu cari apa namanya? Tanattu berlebihan. Bagaimana? Saya Allah saya minta surga firdaus yang lantainya pakai ini. Ya, karena itu kesukaan saya di dunia. Enggak perlu. Ini tidak melampaui batas dalam berdoa. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan Allah di mana? Di atas arsy. Kenapa? Wa fawqahu 'arsyur rahman. Di atasnya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat arsy makhluk paling atas, paling besar, dan sudah enggak ada lagi yang paling atas ya, kecuali siapa? Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan tafawutul iman. Iman itu berkelas-kelas. Dari mana tahu? Karena tingkatan surga. Berarti atas imannya di mana surganya? Di atas. Imannya kurang? Ya di bawah. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan tentang asal sungai surga. Dari mana? Hah? Dari mana dipancarkan sungai itu? Kalau pakai kaidah nahunya, ya domir itu kata ganti kepada yang terdekat, arsy. Berarti dari mana? Arsy. Dari arsy itu terpancar apa? Sungai-sungai surga yang airnya disebutkan dalam surat Muhammad. Pertama apa? Anhar mimma'in ghairi asin, air tawar. Yang kedua air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Yang ketiga khamar, arak, tentu yang tidak memabukkan. Kemudian yang arak surga. Kemudian yang keempat madu yang sudah disaring. Inilah dia empat air sungai surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surga ini para jemaah. Dan surga apa? Surga Firdaus. Ya Allah, aku minta kepada-Mu surga Firdaus. Ya Allah, aku minta kepada-Mu surga. Katakan seperti itu, Pak. Dan mudah-mudahan dengan kita meminta ini kita terdorong berbuat dengan amalan Firdaus. Sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika ditanya apa maumu, silakan minta ya Rasulullah, aku minta supaya kita bareng-bareng di mana? Di surga. Apa enggak ada yang lain? Atau yang lainlah kau minta, katanya. Hanya itu yang aku mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bantulah aku pada dirimu dengan memperbanyak salat. Berarti apa? Harga surga bersama Nabi itu tidak murah. Harganya apa? Mahal. Bantu aku pada dirimu bikar seratus sujud, melaksanakan apa? Sholat. Malas-malas sholat, minta surga Firdaus bagaimana? Ya. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan sore hari ini para hadirin. Insyaallah ini dia bab atau hadis ya sebelum yang terakhir ya dari bab ini, atau mungkin masih lagi hadisnya. Ya, masih hadisnya. Ini dalam Arash ini masya Allah hadisnya panjang para jamaah dan banyak dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Allah Ta'ala ala wa alam. Alhamdulillah.